otomatis izin syak ya. Bab mengeluarkan air dari hidung ketika wudu. Jadi istinsar itu daf'ul ma'i min anfi birihil anfi. Yani daf'ul ma' minal anfi birihil anfi. Bab berinsisar dalam wudu. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Otomatis istinsyak. Jadi ada istinsyak, ada istinsar, ada al-madmadah. Madmadah, istinsyak, intisar. Al-madmadah yaitu berkumur-kumur. Istinsyak akhdul ma'i birihil anfi, yaitu mengisap air ke hidung. Namanya istinsyak. Kemudian ketiga istinsar, yaitu mengeluarkan atau membuang air dari hidung. Dan tidak mungkin istinsar tanpa intisyak. Bab beristinsar dalam wudu, yaitu membuang air dari hidung. Namanya istinsar. Itu ibu-ibu enggak apa-apa, masuk aja ke dalam gitu. Ibu-ibu masuk aja ke dalam. Ya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala hadatsana Abdan, namanya adalah Abdullah ibnu Utsman. Abdan ini lakob, jadi bukan nama, namanya adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Jabalah. Qala akhbarana Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Imam Abdullah ibnu Mubarak, ma'ruf imam min a'immati ahli sunnah. Qala an Yunus, yaitu Yunus ibnu Yazid. An Zuhri, Muhammad ibnu Muslim. Qala akhbaroni Abu Idris, namanya adalah Aidullah. Jadi nama aslinya adalah Aidullah ibnu Abdullah ibnu Umair al-Hawlani. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibnu Sohar ad-Dausi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallam, annahu qala, bahwa Nabi sallam bersabda, man tawadha'a falyastansir, siapa yang berwudu maka beristinsarlah, artinya membuang air dari hidung. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, yaitu menggunakan batu atau semisalnya untuk membersihkan kubur dan dubur, maka hendaklah batunya ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Tapi sudah dijelaskan pada pekan yang lalu, ukuran yang sedikitnya 3 ya. Karena ada larangan beristijmar kurang dari 3 batu. Itu di hadis nomor 161. Setelahnya kita akan gabungkan nanti. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, itu bab yang ke-26. Babul istijmari witron. Bab beristijmar witir. Artinya bab menggunakan batu atau membersihkan kubul dan dubur itu dengan witir. Ganjil. 3, 5, 7, 9. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi yang kemarin, dan beliau adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Qala akhbarana Malik, itu Malik ibn Anas, imam di antara imam yang 4, itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malik ibn Anas. Kalau sahabat dibalik, Anas ibn Malik. Kalau ini Malik ibn Anas, itu adalah imam di antara imam yang 4. Qala an Abi Zinad Abdullah ibn Daqwan namanya. Anil A'raj, namanya adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, apabila berwudu salah seorang di antara kamu maka hendaklah memasukkan ke hidungnya air. Jadi memasukkan ke hidungnya air itu yang dinamakan istinsyak. Thumma liyansur, kemudian hendaklah mengeluarkannya, yaitu istinsar. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar maka hendaklah ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudhuihi, dan apabila bangun salah seorang di antara kamu dari tidurnya maka jangan memasukkan tangannya ke bezananya sebelum mencucinya, sebelum mencucinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan salah sama rotin, yaitu wajib dicuci 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kamu tidak ada yang tahu di mana tidur tangannya. Jadi pada kedua hadis ini ada beberapa anjuran di dalam wudu. Ya, anjurannya yang paling pokok berkaitan dengan wudu dalam hadis ini ada 2, yaitu berintisyak dan beristinsar. Yaitu menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Menghisap air ke hidung namanya istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung namanya istinsar. Kemudian pada hadis ini menjelaskan kalau orang itu bangun dari tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke bezana sehingga mencuci terlebih dahulu. Artinya kalau kita bangun dari tidur, maka jangan langsung memasukkan telapak tangan kita ke bezana, sehingga mencucinya 3 kali. Lalu disebutkan illahnya, karena kemungkinan seseorang itu menyentuh najis, ima memegang kubulnya atau memegang duburnya. Karena tidak ada yang tahu kemana bergerak tangan kita ketika tidur. Kemudian pada hadis ini juga menjelaskan tentang anjuran kalau beristinja, beristijmar, yaitu menggunakan batu ketika qadha hajat, maka itu dianjurkan witir, ganjil batunya. Nah, ini kandungan dari 2 hadis ini. Lalu untuk memahami isi dan kandungan dari hadis ini, dan kita akan masukkan kepada bab wudu, kita akan mundur dulu untuk membaca hadis sebelumnya, yaitu hadis Utsman tentang tata cara wudu, supaya kita sedikit berurutan. Pada hadis yang telah lalu, Imam Bukhari meriwayatkan, kita potong, anahum rota maula Utsmana akhbarahu annahu ra'a Utsmana ibn Affan da'a bi ina'in. Jadi Humron, ia merupakan budaknya Utsman, bukan budak dalam bahasa Sunda. Budak artinya budak perbudakan. Orang yang dibeli sama Utsman. Beliau melihat Utsman ibn Affan meminta bezana yang berisikan air, karena Utsman mau demonstrasi tentang wudu. Jadi mau mendemonstrasikan tentang wudu. Tapi di riwayat yang lain, justru yang diminta untuk menghadirkan bezana, ya, yang disuruh untuk menghadirkan bezana itu adalah Humron, yang memerintahkannya Utsman. Yang disuruhnya adalah Humron. Tapi dalam riwayat ini seolah-olah Humron sekedar menyaksikan. Perhatikan di sini. Fa'abrogo ala kaifi thalatha mirarin fagosalahuma. Maka Utsman menuangkan air dari bezananya, lalu mencuci tangannya 3 kali. Jadi berarti dalam hadis ini Utsman pun tidak langsung memasukkan tangannya ke bezana, tapi beliau mencuci dulu 3 kali, yaitu telapak tangannya. Ya, telapak tangan itu dari pergelangan ini. Thumma adkhala yaminahu fil ina'i. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke bezana. Jadi memasukkan tangan kanannya ke bezana. Famad mabo wastan syaqa. Lalu beliau berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Jadi madmadah intisyak, urutan. Tsumma ghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Dan belum dijelaskan bagaimana mencuci wajah. Tapi mencuci wajah telah disebutkan, yaitu dengan 2 telapak tangan, di mana ngambil air dengan tangan kanan disatukan dengan tangan yang kiri, lalu mencuci wajah 2-3 kali dengan 2 telapak tangannya. wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa mirarin, lalu mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali. Jadi mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali. Dalam riwayat dikatakan tangan yang kanan 3 kali, tangan yang kiri 3 kali. Summa massaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlaihi 3 mirarin ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali sampai kedua mata kakinya. Summa qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu mengikuti, mencontoh, meniru wuduku ini. Summa shala rakataini, kemudian ia salat 2 rakaat, itu salat dikenal oleh kita syukrul wudu. La yuhdithu fihi ma nafsah. Jadi artikan ikhlas dan khusyuk. Artinya tidak ada ingat dengan utang, tidak ada ingat dengan kerjaan, tidak ada ingat dengan urusan dunia, tapi khusyuk menghadap Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dan ini menjelaskan tentang fadlul wudu, keutamaan wudu. Jadi keutamaan wudu itu akan menghapus dosa. Tapi ada keutamaan wudu dan keutamaan sholat setelah wudu pada riwayat yang lain, yaitu salah satu sebab masuk surga. Kita tahu bahwa Bilal ibn Rabah dikatakan oleh Nabi SAW, wahai Bilal, aku ini telah mendengar suara ceplek sendalmu di surga. Jadi suara terompah Bilal itu dikabarkan oleh Nabi SAW sudah didengar di surga. Lalu ditanya, kamu punya rahasia amal enggak? Jadi ada amalan yang mana yang selalu engkau jaga sehingga engkau itu menjadi penghuni surga? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku cepat-cepat berwudu. Jadi menjaga wudu, istimror atas wudu, setiap batal wudu lagi. Dan tidaklah aku berwudu kecuali aku menunaikan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat syukrul wudu. Nah, ini keutamaan. Jadi keutamaan berwudu dan keutamaan sholat setelah wudu itu min asbabi duhulil jannah, sebagai sebab akan masuk surga. Wa min asbabi, yakni munhudzunub, dan diantara yang akan menghapus dosa. Jadi sebab-sebab magfirah, akan mendapatkan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Susunan tata cara wudu dalam hadis Utsman ini sebagai berikut. Yang pertama, mencuci 2 telapak tangan. Jadi berwudu diawali dengan mencuci 2 telapak tangan. Itu kaifiyah dalam hadis Utsman. Kemudian berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Tapi juga mengandung makna istinsar. Jadi 3. Madmadah, intisyak, istinsar. Karena dijelaskan dalam hadis lain atau di riwayat lain. Jadi urutannya mencuci 2 telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya dengan nama madmadah, istinsyak, istinsar. Kemudian setelah itu mencuci wajah 3 kali. Jadi mencuci wajah tiga kali. Kemudian mencuci dua tangan sampai siku. Disebutkan dalam redaksi lain, yang kanan tiga kali, kemudian yang kiri seperti itu. Dalam arti, tiga kali dulu yang kanan sampai siku, kemudian setelah itu yang kiri tiga kali, mencucinya tiga kali sampai siku. Jadi didahulukan yang kanan. Kemudian mengusap kepala. Ya. Dalam riwayat yang lain ditegaskan marratan wahidah, bahwa mengusap kepalanya satu kali. Dan mengusap kepala, semua kepala, dengan langsung mengusap daun telinga. Artinya mengusap telinga. Sebagaimana mungkin nanti akan dipraktikkan sekilas. Kemudian mencuci kaki sampai kedua mata kaki tiga kali. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, yang kanan tiga kali dulu, kemudian setelah itu yang kiri tiga kali. Nah ini susunan dalam hadis Utsman. Ada beberapa tahapan yang tidak disebutkan dalam hadis Utsman. Dari perkara yang berkaitan dengan wudu. Yang pertama, niat. Dan niat tempatnya di dalam hati. Ini an-niyatu mahaluha fil qalbi. Niat tempatnya di dalam hati. Duna talafudu biha, duna talafudi biha. Dengan tanpa melafadzkan niat itu. Kenapa? Karena niat itu amalan hati, bukan ya amalan lidah niat itu. Oleh sebab itu sepakat para ulama, kalau ada orang itu melafadzkan niat dengan lisannya tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah seluruh ibadahnya walaupun dilafadzkan niat itu. Ya. Kemudian tidak disebutkan tasmiyah. Jadi dalam hadis Utsman ini tidak disebutkan tasmiyah. Yaitu baca bismillah. Tapi hukum tasmiyah dalam wudu hukumnya sunnah. Jadi bertasmiyah. Membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah. Ya. Jadi beda dengan basmalah. Dengan tasmiyah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yadkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca tasmiyah. Jadi bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena tasmiyah samillah. Kemudian yang ketiga yang tidak disebutkan secara langsung dalam hadis Utsman yaitu as-siwak, bersiwak sebelum wudu. Bersiwak yaitu menggunakan siwak. Hal itu karena ada hadis Abu Hurairah dalam riwayat lain bahwa Abu Hurairah mengatakan laula an asyukqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Di mana Nabi SAW mengatakan kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku akan menyuruh kepada umatku agar bersiwak setiap kali akan berwudu. Jadi setiap kali akan berwudu maka dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Ya, jadi yang tidak disebutkan dalam hadis Utsman, pertama apa tadi? Niat. Ya, niat dalam hati. Kemudian membaca apa? Tasmiyah. Kemudian bersiwak. Bersiwak. Nah. Urutan setelahnya adalah mencuci dua telapak tangan. Jadi mencuci dua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian mengisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, atau madmadah, istinsyak, istinsar. Kemudian mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kanan dulu 3 kali sampai siku, kemudian mencuci tangan yang kiri sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala berbarengan dengan mengusap 2 telinga, kemudian mencuci kaki yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, kemudian mencuci kaki yang kiri sampai kedua mata kaki 3 kali, ini yang ada. Kemudian akhir dari sifat wudu yaitu berdoa. Doa. Nah, tentunya doanya tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Doa setelah wudu adalah doa kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu zikir pertama. Zikir yang kedua bisa juga dengan zikir seperti kita dalam kafaratul majlis. Yaitu apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagian para ulama mensahihkan tambahan Allahumma ja'alni tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi ini urutan berwudu ya. Urutan berwudu. Nah. Lalu Imam Bukhari membahas bab khusus yaitu bab beristinsar dalam wudu. Ketika wudu tadi ada 3, berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, atau dengan 3 bahasa syariat madmadah, istinsyak, istinsar. Al-madmadah yani idaratul ma'i fil fammi. Apa sih yang dimaksud dengan berkumur-kumur? Berkumur-kumur adalah menggerakkan air di mulut, gitu. Bisa ditelan, bisa dibuang. Kalau lagi puasa ya jangan ditelan, gitu. Karena batal. Ya, jadi bukan syarat dikeluarkan atau ditelannya. Yang penting menggerakkan air di mulut, namanya apa? Madmadah. Intisyak adalah akhdul ma'i birihil anfi. Ya. Istinsyak adalah mengisap air dengan udara hidung. Gitu. Jadi bukan memasukkan air ke hidung pakai tangan. Gitu. Tapi istinsyak adalah menarik air dengan udara hidung. Maka nanti akan ada hadis wabalik bil intisyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam berintisyak. Illa antakuna so'ima, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Ya. Mungkin sehingga air itu masuk, terasa gitu kan. Dalam bahasa orang Jawa Barat menyereng gitu ya, terasa ke hidung. Ketika kita berintisyak harus terasa benar gitu. Ya, ke dalam. Kalau istinsar adalah dab'ul ma'i birihil anfi, yaitu membuang air dengan udara hidung. Ya, dalam bahasa kita nyebreng gitu. Beristinsar. Ya. Ini 3 perkara. Madmadah, intisyak, istinsar. Sepakat para ulama bahwa di dalam wudu disyariatkan, dianjurkan berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, atau namanya istinsar. Itu disyariatkan. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi para ulama berbeda pendapat di sini. Pendapatnya ada tiga. Saya ringkas aja tiga gitu. Bukan menunjukkan hanya tiga pendapat, ya. Tapi ini yang urgen untuk dipahami. Pendapat yang pertama, ia mengatakan semuanya wajib. Jadi berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, dan mengeluarkannya hukumnya wajib dalam wudu. Dan ini pendapat ulama Dhahiriyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Dhahiriyah ini seperti Ibnu Hazm, Daud Al-Dhahiri dan yang lainnya. Mereka bersumber kepada dalil yang ini. Man tawadha'a falyastansir. Jadi barang siapa yang berwudu, maka beristinsarlah. Nah, diambil juga mafhum mukhalafah, kalau disuruh mengeluarkan air dari hidung, maka otomatis memasukkannya wajib gitu. Karena tidak mungkin mengeluarkan tanpa memasukkan dulu gitu. Tidak mungkin istinsar tanpa istinsyak gitu. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abdullah bin Amr dan hadis yang berikutnya tadi. Ya. Idza tawaddu ahadukum fa ja'al fi anfihi ma'an. Tsumma liyansur. Jadi itu otomatis. Kemudian kalau antum kita bertanya yang menunjukkan berkumur-kumur wajib, mana hadisnya? Dalam hadis ini kan tidak ada. Ada riwayat yang bunyinya idza tawaddu famadmid. Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Nah, hadis ini ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Jadi ini dasar ulama yang mengatakan wajib. Dasar yang kedua ulama yang mengatakan wajib karena itu bagian dari wajah. Walaupun tidak ada perintah khusus tentang istinsar. Jadi hidung, mulut bagian dari wajah. Maka otomatis mencucinya sama katanya. Karena wajah wajib apa? Dicuci. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ini. Kebanyakan ulama yang mengatakan semuanya mustahab saja. Jadi tidak wajib, mustahab. Sunnah dalam bahasa kita, sunnah. Kenapa mereka mengatakan sunnah? Karena para ulama yang pendapat kedua ini, yang wajib hanya yang ada pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi yang wajib dalam wudu itu semua apa yang ada dalam surah Al-Ma'idah saja. Yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka yang wajib itu yang disebutkan dalam Quran saja, yaitu mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci apa? Kaki sampai kedua mata kaki. Selain itu hukumnya mustahab semuanya. Jadi selain yang ada dalam hadis, selain yang ada dalam Quran, berarti dalam hadis dianggap itu mustahab gitu. Mustahab gitu ya. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan berkumur-kumur hukumnya sunnah, dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, yaitu istinsyak istinsar, adalah wajib. Jadi berkumur-kumur hukumnya mustahab, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, atau istinsyak dan istinsar, hukumnya adalah wajib. Nah, apa dasar pendapat yang ketiga? Dasar pendapat yang ketiga itu, karena dalil yang menunjukkan wajib itu hanya mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan hadis-hadisnya sahih, tentunya ada dalam Bukhari tadi. Man tawadda'a falyastansir. Idza tawadda'a ahadukum liyaj'al fi anfihi ma'an. Falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyansur. Adapun hadis tentang faida tawadda' tafamadmid, maka dianggap dhaif. Jadi yang menunjukkan ada dalilnya wajib hanya mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya gitu. Adapun yang berkaitan dengan berkumur-kumur, maka dianggap hadisnya apa? Lemah. Maka berarti hukumnya hanya sunnah. Kenapa? Karena hanya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan kepada perintah gitu. Nah, ini ada tiga kaul, ada tiga pendapat. Pendapat mana yang paling kuat? Ada yang sepakat sunnahnya semua perbuatan ini. Oleh sebab itu bagi antum enggak usah tanya wajib atau bukan itu. Karena asal melakukan ya lakukan aja gitu. Tapi kalau kita itu akan mengambil dari sisi keilmuan mana yang kuat di antara pendapat yang tiga, bukan dari sisi akan mengamalkan ya. Kalau mengamalkan kan mau sunnah mau wajib diamalkan bagi orang muslim, apalagi sunni salafi gitu kan. Bukan bertanya wajib ataupun mustahab itu bukan kalau wajib dilakukan, kalau mustahab saya enggak akan melakukan. Nah, itu bukan salafi sejati gitu. Kalau salafi sejati ya mencintai melaksanakan sunnah gitu. Ya. Tapi dari sisi ilmiah gitu, mana yang lebih kuat di antara tiga pendapat? Ya. Setiap di antara kita berbeda-beda kemampuan untuk mentarjih. Tapi saya mentarjih pendapat yang ketiga, yaitu berkumur-kumur hukumnya mustahab, dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya hukumnya adalah wajib, karena hadisnya jelas, al-aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah wajib. Apa yang Allah wajibkan wajib, apa yang Rasulullah SAW wajibkan adalah wajib. Jadi tidak bisa, oh dalam Quran tidak disebutkan ya, Rasulullah SAW mengatakan wajib. Nah, yang jelas jangan melalaikan sunnah ini gitu, yaitu berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, karena perbuatan ini selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimanakah kita beristinsar, kemudian sunnah yang benarnya, tata cara berkumur-kumur, mengisap air ke hidung. Secara global, berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, ada dua tata cara. Jadi ini yang ma'ruf gitu. Tapi mana yang kuat nanti kita akan jelaskan. Tata cara yang pertama yaitu memisahkan berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung. Yaitu berkumur-kumur tiga kali. Kemudian nanti ngambil lagi air untuk hidung tiga kali. Ini tata cara yang pertama. Dan ini tentunya banyak dilakukan oleh kita kaum muslimin. Tata cara yang kedua, yaitu menggabungkan mengisap air ke hidung dan berkumur-kumur. Artinya berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung diambil dari satu kali sedukan mengambil air. Jadi kalau kita begini, ke mulut, ke hidung. Itu globalnya. Untuk landasan pendapat yang pertama, yaitu orang mengambil gini, 1, 2, 3, yaitu apa? Ke mulut dulu. Kemudian nanti ambil lagi untuk hidung, 1, 2, 3. Maka itu bersumber kepada hadis Talhah ibnu Musarrif an abihi an jaddihi. Redaksi hadisnya, qala raaitu Rasulullah sallam yafsilu baina madmadati wal intishaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallam berkumur-kumur dipisahkan dengan mengisap air ke hidung. Jadi yapsil, memisahkan. Ke mulut dulu, kemudian baru apa? Ke hidung. Ya. Adapun kaifiah yang kedua, yaitu berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung, itu dibarengkan. Kaifiah seperti ini. Kita ambil air, masukkan ke mulut, kemudian ke hidung. Dan melakukannya 3 kali. Nah, ini terdapat pada sejumlah hadis. Hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ali. Ya. Di dalam hadis yang tadi, pamad mabo wastan syako. Ya. Dalam hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, thumma tamad mabo wastan sarosalasan yumadmidu wa yansuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau Nabi sallam berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali. Dengan apa katanya? Dengan telapak tangan, dengan satu telapak tangan. Dalam arti mengambilnya bareng gini, ke mulut kemudian apa? Ke hidung. Ke mulut kemudian apa? Ke hidung. Nah, jadi ini dasarnya itu kan. Lalu mana yang kuat di antara dua cara ini? Maka para ulama menjelaskan bahwa tata cara yang kedua lebih kuat dari tata cara yang pertama. Itu tata cara yang memisahkan berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung, di mana pada hadis pertama itu hadisnya dhaif. Jadi hadisnya apa? Lemah. Talhah ibnu Musarrif an abihi an jaddihi. Para ulama hadis telah mengatakan bahwa riwayat Talhah ibnu Musarrif an abihi an jaddihi itu dianggap riwayat dhaifah, riwayat yang lemah gitu. Ada riwayat yang hasan an Amr ibnu Syu'ib an abihi an jaddihi, ini riwayat silsilah hasan. Jadi dalam ilmu mustalah hadis, para ulama hadis mengatakan ada dari anak sampai kakeknya sebagai perawi hadis itu. Jadi kalau yang pertama Amr ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi. Maka ini contoh rawi-rawi yang hasan rawinya. Yang kedua adalah tadi Talhah ibnu Musarrif an abihi an jaddihi. Maka itu ditulis oleh para ulama sebagai riwayat silsilah dhaifah. Jadi kan bisa aja satu keturunan itu dhaif, satu keturunan itu hasan. Jadi dari kakek sampai ke bawah itu lemah hafalannya. Gen mungkin. Terkadang sisi lain. Ada silsilah dari bapak sampai anaknya sikoh gitu. Banyak gitu. Dan pada hadis pertama ini juga ada rawi yaitu Lais ibnu Abi Sulaim. Karena Lais itu di zamannya ada dua, ada Laisan. Ada Lais ibnu Sa'ad, itu rawinya Bukhari dan itu sikoh. Ada Lais namanya Lais ibnu Abi Sulaim, itu sepakat para ulama hadis bahwa dia adalah dhaif. Nah, maka tata cara yang pertama yaitu memisahkan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung itu bersumber pada hadis yang lemah gitu. Jadi bersumber pada hadis yang lemah. Maka oleh sebab itu wallahu a'lam bahwa tata cara yang lebih kuat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung yaitu dengan cara menggabungkan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Walaupun tata cara menggabungkannya juga ada beberapa kaifiah, ada beberapa cara dan disebutkan oleh para ulama ada 3 cara, cuma yang mudah hanya 1 cara untuk kita. Kita contohkan nih. Tata cara yang pertama, ini yang termudah, itu hadis Utsman. Yaitu apa? Fatamad mada wastan syaqa. Wastan syara. Salasa maratin. Bahwa Nabi SAW itu mengambilnya 3 kali. Gitu. Jadi begini, ambil air, masukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Ambil lagi, masuk ke mulut, ke hidung 2 kali, ambil lagi air, ke mulut, ke hidung 3 kali. Maka itu yang termudah. Yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Zaid, bagi kita agak sulit karena tangannya kecil, yaitu 1 kali cedukan untuk 3 kali. Mengambil 1 kali, begini, 1, 2, 3 itu. Jadi mengambil 1 kali untuk 3 kali. Maka ini apa? Berat itu ya. Berat. Artinya mungkin airnya enggak cukup gitu untuk penggunaan kita karena kecil. Tapi itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Yaitu dikatakan "Tsumma adkhala yadahu famad madawastan syaqqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika salasan." Jadi beliau Nabi SAW berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dengan 1 kali ngambil air dan melakukannya 3 kali. Jadi melakukannya apa? 3 kali. Nah. Kemudian pada tata cara yang ketiga, diambil kesimpulan oleh para ulama, yaitu 1 kali, ke mulut dulu 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian nanti ke apa? Ke hidung 3 kali, tapi dengan 1 kali ngambil. 1 kali apa? 1 kali ngambil. Dan itu ketiga-tiganya boleh, tapi yang termudah untuk kita lakukan adalah tata cara yang pertama. Jadi yang mudah kita lakukan adalah tata cara yang pertama. Yaitu begini, ambil air, masukkan ke mulut, langsung ke hidung. Ambil lagi, masukkan ke mulut, masukkan ke hidung. Ambil lagi, masukkan ke mulut, masukkan ke hidung. Kemudian bagaimanakah kita beristinsar? Beristinsar sunnahnya dengan tangan kiri dan memasukkan air dengan tangan kanan. Sunnahnya. Ya. Jadi memasukkan dengan tangan kanan, berintisar dengan tangan kiri. Jadi memegang hidung dengan tangan kiri. Hal itu berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang berbunyi, kana Nabi sallam yatamadmadu wa yastanshiku biyadihi al-yumna wa yastanthiru biyadihi al-yusra. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah taala, begini. Ambil air ke mulut dan ke hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Itu adalah sunnahnya. Ya, kalaupun dikeluarkan dengan tangan kanan, ya sah-sah saja. Tapi kaifiah yang dilakukan oleh Nabi Sallam seperti tadi. Ya. Jadi itu. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung, maka dianjurkan untuk bersemangat. Berdasarkan hadis yang bunyinya, wabalik fil intishaki illa antakuna soima. Ya, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam berintishak, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Ya, sebab kalau dalam keadaan puasa masuk gitu ke dalam, sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini adalah kaifiyah, tata cara berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya. Kemudian jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beristinsar juga dianjurkan selain ketika kita berwudu. Kapan kita diperintahkan nyebreng? Kata orang Sunda, membuang sesuatu dari hidung. Adalah ketika bangun dari tidur. Ya. Jadi ketika bangun dari tidur. Hadisnya, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih dan nanti akan datang. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala haisyumihi. Nabi SAW bersabda, apabila bangun salah seorang di antara kamu dari tidurnya, maka beristinsarlah 3 kali. Karena syaitan tidur di rongga hidungnya. Ya, kita beriman aja, syaitan tidur di sini. Makanya kalau kita bangun tidur susah ya. Itu ternyata ada syaitan yang tidur dan menjadikan seseorang itu terlelap tidurnya. Kalau ada orang bertanya, kan hidung ini kecil, bagaimana mungkin ada syaitan yang tidur di tempat hidung kita? Jawabannya sederhana, umur al-ghaibiyah la tuqisu bil aqlil khasir. Bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang gaib itu tidak bisa ya diukur dengan akal kita yang sempit gitu. Ya, tidak bisa diukur dengan akal kita yang sempit. Ya. Seorang mukmin, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib membenarkan apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun tentunya dalam semua itu ada hikmahnya. Ya. Ada perintah kita beribadah tapi juga ada hikmah. Contoh tadi berkumur-kumur, menghisap air ke hidung ketika kita akan sholat dan wudu. Wudu kan untuk sholat. Supaya ketika sholat tidak nyuhil gitu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Nanti ketika sholat ternyata di sini ada tersisa apa? Makanan. Kan tidak khusyuk. Kemudian dari sisi kita diperintahkan untuk menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya, hikmahnya adalah agar kita tidak terkena penyakit influenza gitu ya. Pasti orang yang senantiasa menjaga sholat kemudian wudunya adalah benar, kemungkinan untuk influenza demam itu jauh gitu. Ya. Tapi kita melakukan itu bukan tujuan untuk itu tentunya. Tapi ada kaitannya. Kemudian ketika kita tidur banyak kotoran kan itu. Wajar ketika kita akan apa? Akan ibadah, akan sholat subuh, ya tidak boleh ada kotoran di apa? Di hidung kita kan gitu. Bukan sekedar tadi berkaitan di situ ada syaitan gitu ya. Dan itu adalah hikmah tentunya dari setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Nah, kemudian pada hadis yang tadi itu kita diperintahkan untuk mencuci telapak tangan sebelum memasukkan ke bezana apabila kita bangun dari tidur. Kemudian Nabi SAW telah menyebutkan ilahnya karena seseorang tidak tahu di mana tangannya tidur. Untuk apa? Ya hikmahnya menjaga kebersihan, menjaga kesucian air, gitu kan? Menjaga kebersihan, menjaga kesucian air. Dan hukumnya menurut jumhur adalah mustahab, menurut Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri Ibnu Hazm hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian yang terakhir sebelum pertanyaan, bahwa disunnahkan ketika kita membersihkan kubul dan dubur dengan batu, disunnahkan batunya ganjil. Jadi disunnahkan ganjil. Tapi pada penjelasan yang telah lalu dijelaskan ganjilnya tidak boleh kurang dari 3. Ya, kurang dari 3. Karena ada hadis bahwa Nabi SAW melarang beristinja kurang dari 3 kali. Beristijmar kurang dari 3 kali. Jadi itu batasannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita baru menjelaskan tentang berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu kaifiyah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan memberikan waktu untuk pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk tema bahasan judul yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, tentunya dari ilmu pembahasan tentang judul disunahkan untuk memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung atau istinsar dan juga istinsyak. Dan untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali yang pertama kepada para hadirin yang langsung hadir di Masjid Aisyah, baik ikhwan ataupun akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat SMS, dan begitu juga para pemirsa sahabat Media Gema Islam, pemirsa Wesal TV di nomor telepon untuk SMS di nomor 0811 2425255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811 2425255. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara beristinsar yang baik? Pada saat saya pernah melakukannya dengan semangat atau bersungguh-sungguh, ketika menghirup air ke hidung, kepala saya sedikit pusing pada saat ruku dan juga sujud, Ustaz. Mohon pencerahan. Jazakumullah khair. Ya, sunnahnya yang tadi udah disebutkan. bahwa Nabi SAW menganjurkan bersungguh-sungguh ya. Adapun mungkin kalau ada orang punya kelainan seperti kalau bersungguh-sungguh menjadikan dia sakit kepalanya, maka tidak mesti dia sampai seperti itu dalam berkumur-kumurnya. Karena tentunya bagi setiap orang melakukan ibadah dengan apa yang dia mampu gitu. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz. Jadi mungkin cukup di hirup ya. Sedikit Ustaz ya. Iya. Tidak sampai ke pangkal hidung. Mm-mm. Baik, Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Masih tentang wudu atau bersuci Ustaz. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Kalau di pertengahan wudu kita keluar angin atau kentut Ustaz, apakah perlu mengulangi wudu dari awal Ustaz? Jazakumullah khair. Iya, jelas wajib mengulangi lagi dari awal. Kalau orang sedang berwudu kemudian dia kentut atau batal, ya dia wajib berwudu dari awal lagi. Karena yang pertama itu berarti batalnya otomatis. Baik Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya dari Ibu Ani dari Sorek. Gimana mana? Sorek Ustaz. Daerah Sorek. Ustaz, apa hukumnya bila saya sholat subuh jam 5 lebih 10 menit karena azan subuhnya jam 5 dan saya takut kalau sholatnya tidak sah atau belum memasuki waktu subuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan jamnya ya. Waktu sholat itu ditentukan dengan beredarnya matahari ya. Jadi bukan berkaitan dengan jamnya gitu. Kalau orang ditanya jam berapa duhur, jam 12. Jam berapa asar, jam 4. Jam berapa maghrib? Jam 6. Ya, tidak begitu. Tapi setiap mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu salat. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Aqimi salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri karena masyhuda. Dan waktu-waktu sholat telah ditentukan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan waktu dhuhri idza zalati asy-syamsu ila an yakuna dila rajuli mislaihi. Nabi SAW mengatakan dan waktu duhur dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Wa waktu sholatil asri min an yakuna dila rajuli mislaihi ila ghurubi syamsi. Dan waktu asar dari mulai bayang-bayang sama panjangnya sampai terbenam matahari. Wa waqtul maghribi min ghurubi syamsi malam yagi bisyaqqu. Dan waktu maghrib adalah dari mulai terbenam matahari sampai munculnya awan merah. Jadi sampai munculnya awan merah. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil laili al-awsat. Dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Wa waktu tulu wa waktu salati subhi min tulu'il fajri as-sadiq ila tulu'i syamsi aw malam tatlu'u syamsu, dan waktu subuh dari mulai nampaknya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, perhatikan as-subhu, untuk kita subuh, al-fajru nau'an, fajar itu ada dua, ada fajrul kadzib, ada fajrul shadiq. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Nah, bagaimana kita menentukannya? Al-fajrul kadzib ka'adnabir sirsan. Jadi kalau yang dinamakan dengan fajar shadiq itu cahaya yang memancar horizontal. Jadi ke atas seperti ini. Adapun fajar shadiq adalah yaitu muntashiron. Jadi kalau kita lihat suhunan, tahu suhunan? Atap rumah, atau kita lihat gunung gini. Apabila cahaya itu memancar begini, ya, maka itu pertanda bahwa telah datang waktu sholat apa? Sholat subuh. Ya, terdapat waktu sholat, sholat subuh. Nah, untuk sholat subuh, memang telah terjadi perbedaan, bukan hanya di Indonesia, bahwa waktu sholat subuh yang ada hari ini itu dianggap kurang 20 menit, kecepatan 20 menit itu. Tapi dalam masih dalam pembahasan sebagian para ahli gitu. Sebagian para ahli gitu. Masih dalam penggodogan sebagian para ahli. Jadi termasuk di Indonesia gitu ya, kecepatan 20 menit dari waktu-waktu yang ada. Nah, tapi jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah-ibadah seperti ini yang termudah bagi kita adalah mengikuti jamaatun nas gitu. Jadi mengikuti ketetapan. Tunggu aja nanti kalau ada penetapan oleh pemerintah MUI atau DEPAG, Departemen Agama, dan melakukan penelitian secara seksama dan ada berita, maka ikutilah ya. Jadi antum sholat ikutilah jamaah saja hari ini gitu ya, untuk memudahkan ibadah antum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan menjadi pencerahan semoga untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya masih tentang wudu Ustaz. Bismillah. Ustaz, apa hukumnya setelah wudu kita mengelap bagian tubuh kita dengan handuk Ustaz ataupun tisu? Apakah sampai derajatnya dengan makruh? Jazakumullah khair Ustaz. Enggak. Mengeringkan anggota badan setelah mandi atau mengeringkan anggota badan setelah wudu tidak mempengaruhi keutamaan wudu, bahkan insya Allah hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah, walaupun ada sebagian kaul yang mengatakan yang sunnah adalah membiarkan air itu kering sendirinya, tapi wallahu ta'ala a'lam ya, sunnah itu ya, membersihkan dan mengeringkan anggota wudu atau anggota atau air yang bekas ketika kita mandi. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat taubat setiap hari Ustaz? Karena sehari-hari manusia tidak luput dari dosa, atau bolehkah Ustaz? Jazakumullah khair. Allah alam, tidak disunnahkan sholat taubat tiap hari. Dan banyak ulama yang mendhaifkan tentang sholat taubat hadisnya gitu. Kalaupun sahih, sholat taubat itu dari dosa-dosa besar ya. Jadi bukan sunnah rawatib sholat taubat itu. Sholat taubat bisa dikatakan sholat dawatul asbab, sholat yang ada sebabnya. Ya, dan tidak diriwayatkan bahwa Nabi Sallam, para sahabat, para tabiin mereka mengkontinyukan sholat taubat, ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kalau boleh tahu untuk sholat taubat sendiri ada ya, sholat, dosa-dosa tertentu gak saat yang memang enggak ada. Ya, sholat seperti biasa, sholat sunnah seperti sholat qobliyah ba'diyah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan hadirin sekalian. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, maaf di luar bahasan Ustaz, saya sebelum mengenal sunnah dulu pernah bermaksiat dan pacaran, dan saya sudah bertobat dan menikah insyaallah secara syar'i. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus meminta maaf kepada mantan-mantan saya sebagai hablum minannas? Karena saat ini saya sedang sakit dan sudah berobat, tetapi Allah belum memberikan kesembuhan yang sempurna Ustaz. Mohon doanya dari Ustaz dan mudah-mudahan saya disembuhkan dari hamba Allah di Tasik Ustaz. Ya, ada teman kita mantan pacaran. Ya, tidak perlu kita untuk meminta maaf kepada mantan kita bahwa pernah pacaran dan semisalnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kalau kita masih punya teman, ya, tadi mungkin mantan kita kemudian dia masih pacaran kepada yang lain, kemudian kita ingin memberikan nasihat, nah itu adalah baik gitu. Memberikan nasihat, kemudian kita menyampaikan dalilnya, argumentasinya, kemudian juga tentang hukumnya, maka itu baik-baik saja. Kemudian sisi yang kedua, kita tidak boleh juga ditimpa penyakit kemudian dikaitkan dengan dosa. Dalam arti, ya otomatis setiap apa yang menimpa kepada kita berkaitan dengan dosa itu tidak diragukan lagi. Jadi kalau kita sakit, ya kita ingat kepada dosa itu betul. Di mana kita bisa mempercepat untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tidak perlu ya menjadi pesimis, kemudian ya menjadi orang yang lemah dengan sebab seperti itu. Ya. Orang sakit, pertama kita diberi motivasi untuk datang ke dokter berobat, ya, datang ke dokter berobat gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Kita diberikan motivasi untuk berobat. Kemudian kita diberikan juga untuk ihtisab, artinya diberikan motivasi agar kita bermuhasabah atas dosa kita, atas banyaknya kekurangan kita, untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa setiap di antara kita ketika kita mendapatkan musibah, maka wajib juga menggandengkan dua sisi, yaitu kesabaran, tapi juga wajib kita punya motivasi lain, yaitu ihtisab kepada Allah, yaitu adanya harapan kepada Allah. Apa harapan kepada Allah? Ada dua. Harapan bahwa penyakit ini menghapus dosa. Yang kedua, harapan untuk cepat sembuh. Dan ini orang mukmin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak selayaknya orang mukmin berkata begini, ya Allah, timpakanlah kepadaku musibah yang bisa menghapus dosaku. Ini keliru cara berdoa semacam ini. Nabi SAW mengajari para sahabat doa yang ada dalam surah Al-Baqarah, yang dikenal oleh umat Islam di Indonesia doa sapu jagat. Itu ada kasus Nabi SAW menengok orang yang sakit, dan sakitnya lama banget sampai badannya kurus. Dalam bahasa kita suka dikatakan tinggal tulang dan kulit. Lalu Nabi Sallam bertanya kepada orang ini, ternyata orang ini berkata, aku pernah berdoa, ya Allah percepat kepadaku hukuman di dunia. Maka Nabi Sallam mengatakan, aku akan ajarkan doa yang paling tepat bagimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu itu tidak akan mampu sabar kepada penyakit yang menimpa kepadamu. Memintalah kebaikan kepada Allah, bukan meminta musibah gitu. Doamu keliru gitu. Ya, jadi doa kamu apa? Dianggap keliru gitu. Ya. Sila. Masih ada? Nah, Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya dan pencerahannya. Pertanyaan terakhir Ustaz dan sebagai penutup mungkin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Begini Ustaz, mau bertanya perihal tentang virus corona yang tersebar di Cina. Bagaimanakah sikap kita sebagai muslim dan bagaimana sikap sunnah-sunnah yang bisa dilakukan dan apakah ada kaitannya dengan azab Allah karena telah menahan dan menganiaya dari saudara kita muslim di Uyghur. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam istilah syariah yaitu al-adwa, al-adwu. Virus ini kan diistilahkan adalah penyakit menular ya. Nah. Hal yang wajib kita imani ataupun mungkin apa sih bagi setiap mukmin? Ya. Kalau tadi ditanya apakah ini azab atau apa gitu. Seperti tadi ada prinsip bagi kita bahwa Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Setiap di antara kamu akan ditimpakan azab musibah dengan sebab dosanya. Ya, dengan sebab dosa, kekufuran, kesyirikan, banyaknya maksiat, melanggar hukum-hukum Allah. Jadi melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, wajib kita ingat dan beriman bahwa semua dengan takdir Allah. Jadi semua dengan takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada yang keluar dari iradah Allah. Kita meyakini adanya penyakit menular. Tapi wajib juga kita imani bahwa penyakit itu akan menular kepada yang lain bukan dari sisi penyakit itu menular, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Karena menularnya sesuatu itu adalah dengan iradah Allah. Oleh sebab itu Nabi Hasan mengatakan la adwa wala tiyarata. Dalam bahasa kita tidak ada penyakit menular dan tidak ada apa? Tidak ada tatoyur. Tapi digambarkan dalam hadis yang lain tentang adanya. Ketika Nabi SAW menggambarkan ada para sahabat tentang unta-unta itu pada mati, maka dipahami tentunya itu adalah istilah kita penyakit menular. Maka Nabi SAW bertanya, kalau penyakit ini menular, saya ingin tanya, unta yang pertama dari mana? Jadi penyakit unta yang pertama dari mana? Yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan berarti tidak ada penyakit menular. Tapi semua penyakit menular itu terjadi dengan iradah apa? Allah. Dalam hal ini orang mukmin, kita wajib membenarkan dan mewanti-wanti adanya penyakit menular. Tapi juga orang mukmin tidak menjadikan serba takut, karena semuanya dengan takdir. Dalam arti jangan sampai nanti orang itu, aduh, sampai pusing sendiri, bahkan mati sendiri dengan sebab mendengar penyakit menular corona. Ya, semuanya dengan apa? Dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa dalam kaidah Islam, jika ada penyakit menular di sebuah daerah, orang mukmin tidak boleh menyengaja dengan mengatakan saya metawakal kepada Allah, ya, kemudian dia mendatangi kota itu yang sedang tersebar apa? Penyakit. Maka seyogianya orang itu lari dari tempat yang buruk. Dan tidak boleh wala tulku baidukum ila atahluka. Janganlah kalian artinya mencelakakan diri kepada kecelakaan. Itu orang mukmin. Orang mukmin. Dan orang yang berada di tempat musibah, ya, juga bagi dia diperintahkan untuk sabar. Untuk sabar, ihtisab kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar. Dan jika merenggut kematian, maka itu adalah takdir Allah Ta'ala. Maka orang mukmin itu semua perkaranya adalah perkaranya baik. Jadi semua perkaranya adalah baik. Ini semuanya. Tapi poin yang terakhir, terkadang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah isu punya muatan-muatan politik gitu yang kita tidak tahu gitu. Sampai mungkin tadi Akh Ihsan sebagai pembawa acara harus nanya ini. Mungkin orang Islam juga disibukkan dengan berita ini. Ada berita yang penting jadi hilang beritanya gitu kan. Ya. Terkadang juga mungkin ya seperti burung gitu kan. Dan berbagai isu bukan berarti kenyataan kita tidak. Tapi orang muslim dalam arti tidak terhanyut dengan semua permasalahan itu begitu cepat. Dan kita menanggapinya itu juga mungkin terlalu berlebihan. Karena terkadang segala sesuatu yang muncul di dunia hari ini itu tidak lepas dari kekuasaan orang-orang yang zalim, tidak lepas dari rekayasa politik kita. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai seorang muslim dengan kaidah-kaidah tadi kita hadar ya di sisi lain, tapi juga kita tidak boleh berlebihan gitu. Karena terkadang ya dalam sekian waktu berita itu akan hilang, ya. Sebagaimana mungkin kalau kita mengambil satu pembelajaran yang telah lalu, peluk burung, berapa orang yang mati, berapa orang yang pernah terjangkit sampai hari ini, data statistiknya tidak bisa dibuktikan kan gitu. Data statistiknya yang mana gitu udah beneran. Tiba-tiba ya ada orang sekian ayam dibakar, sekian ayam di itu. Tapi bukti otentik sampai itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan sampai hari ini pun agak sulit gitu. Maka hal-hal yang semacam ini bagi umat Islam, ya dalam arti serba kita itu melakukannya dengan tenang aja gitu. Ya apalagi kita mungkin hari ini. Allah Ta'ala alam.